Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis arba'in karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Baik, kita kembali kepada hadis Sa'al bin Sa'ad. Kata beliau, seorang datang ke Rasulullah SAW. Faqala, beliau katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan padaku amalan, jika aku mengamalkannya Allah akan mencintai aku dan orang lain pun juga akan mencintai aku. Qala, faqala, maka Rasul jawab, izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu di dunia ini, pasti Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu dari apa yang di tangan orang lain. Ini tidak berambisi untuk memilikinya, tidak berambisi untuk menguasainya, meminta dan berusaha bagaimana itu menjadi miliknya. Zuhudlah apa dengan apa yang di tangan orang, pasti orang pun akan mencintaimu. Kata Nawawi, hadithun hasan, hadith ini hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad hasan. Hadis Sahal bin Sa'ad ini termasuk jawami'ul kalim, dari kata-kata Nabi yang simple. Utia jawami'ul kalim, begitu ringkas, pendek, namun begitu padat dan luas makna yang ada padanya. Dari depan kalau kita melihat, seorang datang, seorang sahabat menyampaikan atau meminta kepada Rasul bimbingan amalan apa yang dengannya beliau dicintai Allah, dicintai orang. Ini poin menunjukkan kepada kita betapa semangat para sahabat dalam kebaikan, dalam belajar ilmu. Oleh karena itu mereka menjadi orang yang paling semangat terdepan dalam segala kebaikan. Mereka tanya kepada nabinya, amalan apa yang dengannya dia dicintai Allah, dicintai orang. Dan yang semacam ini banyak. Telah lalu hadis yang kemarin, hadis Mu'adz bin Jabal, tunjukkan padaku wahai Nabi amalan dengannya aku masuk surga dan selamat dari neraka. Begitu sahabat tanya kepada nabinya, amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya, Dan itu menunjukkan keseriusan, semangat dalam hubbul khair, mencintai kebaikan dan mengamalkannya. Dan mereka tolada bagi kita uswah hasanah untuk kita tiru. Di dalam hadis, sahabat ini tanya terkait sesuatu yang mendatangkan cinta Allah, si hamba dicintai Allah, dan sesuatu yang mendatangkan cinta orang, si hamba karenanya dicintai orang lain. Artinya, kalau yang bagian pertama, dicintai Allah, itu ghayah, tujuan. Tujuan hidup. Bagaimana seorang hamba dicintai Allah. Mengejar, mencari sebab-sebab amalan-amalan, karenanya dia dicintai Allah. Nah, dan dari situ para ulama salaf sebutkan, laisa sya'nu antuhib, innama sya'nu kaifatuhab. Urusannya bukan bagaimana kamu cinta, mencintai, yani mencintai Allah. Innama sya'nu kaifatuhab. Tapi segala-galanya yang menjadi inti bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Karena kalau kamu cinta, mengaku cinta, semua orang mengaku. Yahud pun mengaku cinta Allah. Nasara pun mengaku cinta Allah, bahkan mengatakan kami anak Allah. Kekasih-kekasih Allah. Ya, pengakuan. Oleh sebab itu bukan itu intinya. Tapi yang menjadi inti adalah bagaimana agar dirimu Allah cintai. Itu tujuan. Kita seorang hamba beribadah, beramalan, tujuannya agar dicintai Allah. Diridhoi olehnya. Nah, segala-galanya. Ketika Allah mencintai hambanya. Hadis pula menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat cinta, mencintai hambanya karena iman dan amal solehnya, mencintai muwahhidin minal mu'minin, mencintai muti'in, hamba-hambanya yang taat, mencintai hambanya yang tobat, yang berbuat ihsan. Wah, kata Allah mencintai. Dan banyak ayat-ayat Quran menyebutkan kalau Allah itu mencintai. Allahu yuhibbus sabirin, Allah cinta orang yang sabar. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan, dan banyak yang lain. Maka cinta merupakan sifat agung, sifat mulia, sifat kebesaran bagi Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, dicintai orang. Ini pula menunjukkan kepada kita bahwa penting dan termasuk diajarkan dalam syariat, dihimbau di dalam sunnah untuk kita berbuat agar dicintai mukminin, saudara-saudara kita. Dicintai orang, Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersifat, agar orang itu cinta kepada kita. Makanya sahabat ini tanya kepada Nabi dan Nabi ajarkan. Nabi jawab begini dan begitu. Itu penting. Mukmin itu mencintai dan dicintai. Mencintai mukminin yang lain dan dicintai oleh saudaranya mukminin yang lain. Tentunya dalam batas-batas syariat kita berbuat bagaimana orang cinta kepada kita, selama itu tidak menyalahi akidah kita, selama tidak mengorbankan prinsip-prinsip manhaj kita, lakukan amalan sesuatu agar engkau dicintai mukminin. Dan itu penting, itu yang ditanya oleh sahabat dan dijawab oleh Rasulullah. Yang kedua, Nabi ajarkan padanya, zuhudlah kamu di dunia, Allah mencintaimu. Artinya kalau kamu ingin dicintai Allah, dan itu tadi tujuan dalam hidup, maka zuhudlah. Dengan zuhud di dunia, seorang hamba dicintai Allah. Apa dan bagaimana zuhud di dunia? Zuhud di dunia, para ulama dan a'imah menyebutkan, seperti dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam syarah hadis ini, adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah. Itu zuhud di dunia. Kalau sesuatu menyibukkan dirimu dari Allah, zuhud tinggalkan. Untuk zuhud dengan meninggalkannya. Apapun itu yang sampai menyibukkan dirimu, mengganggu ketaatan dan kedekatanmu kepada Allah. Karenanya sholatmu terlambat, karenanya sholatmu waktunya tertunda-tunda, duhur nanti jam 2, setengah 3 mendekati asar, asar jam 5 mendekati maghrib, karena pekerjaan atau kesibukan yang lain. Maka segala yang menyibukkan dirimu dari Allah, kamu tinggalkan. Itulah zuhud di dunia. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, ada di kalangan mereka yang menganggap namanya zuhud adalah dengan tidak berjumpa dengan orang. Jadi menyendiri, hidup sebatang kara, eksklusif. Ada yang mengatakan itulah zuhud. Tapi bukan itu. Ada juga yang mengatakan zuhud adalah dengan meninggalkan segala macam syahwat. Ada juga yang mengatakan zuhud adalah dengan tidak kenyang dalam makan. Tidak boleh sampai kenyang, itu zuhud kata mereka. Namun kata Abu Sulaiman Ad-Darani, menurutku yang lebih luas definisi zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirimu dari Allah. Maka segala yang mengandung makna ini masuk di dalamnya. Tadi misalnya dikatakan kenyang, ya tergantung. Juga dengan kenyang itu orang jadi malas, lemas, bawaannya ngantuk, tidur, loyo sehingga terlambat sholatnya, nah, meninggalkan jamaah misalnya di masjid, maka ditinggalkan zuhud dalam artian itu. Makanya tadi dikatakan kenyang, syahwat pun demikian. Intinya tadi, segala yang menyibukkan dirimu dari Allah, tinggalkan. Itu adalah zuhud. Yang ketiga, zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Tentunya kita tahu manusia secara umum semangat untuk mendapati harta. Manusia sibuk dalam bisnisnya, kerja, mencari untung dan laba, dan mengumpulkan segala perhiasan dan harta benda dunia. Itu manusia secara umum. Keumuman mereka pula, kita bicara keumuman, keumuman orang, mereka tidak mau melepas harta, perhiasan, kekayaan yang ada di tangan mereka. Berat bagi mereka dan tidak senang mereka. Tidak semudah itu mereka berikan ke orang yang merasa hak dia, milik dia, kuasa. Keumuman orang begitu. Apa yang menjadi hak miliknya. Dari situ, orang tidak senang kalau ada orang lain yang ingin menginginkan apa yang dia miliki. Orang tidak akan senang kalau ada orang lain yang berambisi untuk memiliki apa yang telah dia miliki, untuk menguasai, mengambil alih apa yang telah menjadi hak milik dia, apapun itu bentuknya, dari kekayaan dan harta benda duniawi. Orang enggak senang, karena tadi mereka senangnya menahan, tetap itu menjadi miliknya, dia simpan. Begitu. Maka Nabi ajarkan dari situ, zuhudlah dari apa yang di tangan orang, yang milik orang. Artinya enggak usah kamu berharap memilikinya. Jangan meminta-minta, mengemis untuk kamu miliki, kamu minta, nah, zuhudlah. Ini jadilah orang yang tidak memerlukan dengan apa yang dimiliki orang lain. Mereka kasih, ya alhamdulillah, jazakallahu khair. Mereka tidak kasih, kamu tidak memerlukannya, kamu tidak ada hajat kepadanya. zuhud dengan apa yang di tangan orang lain. Nah, maka orang akan kagum denganmu. Dengan sifat seperti itu, orang senang karena aman harta benda mereka, karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang berambisi memiliki dan menguasainya. Orang akan cinta padamu, itu yang Nabi ajarkan. Dan dengan itu pula otomatis, kalau orang sudah cinta padamu, kalau orang sudah senang padamu karena zuhudmu tadi, kamu sendiri akan selamat dari kejahatan mereka. Ini, kamu akan selamat dari kejahatan mereka, kejahatan lisannya, kejahatan tangannya, kakinya, jabatannya, semua. Kamu aman karena orang kagum denganmu, karena orang senang. Tapi kalau kamu tidak zuhud dengan apa yang di tangan mereka, paling tidaknya kamu gak selamat dari kejahatan lisannya. Fulan itu beratkan orang saja, bikin sulit, suka minta, suka begini, suka begitu. Nah, karena orang gak senang. Maka dengan zuhud, kamu pun selamat dari kejahatan orang lain terhadapmu. Maka hadis jelas mendidik, tarbiyah, mengajarkan kepada kita. Tadi telah lalu semangat sahabat dalam belajar kebaikan, semangat mereka untuk tahu dan kita wajib mengimani bahwa Allah itu mencintai dan dicintai oleh mukminin dan mencintai hambanya. Tentunya cinta yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Hadis juga mengajarkan bahwa segala kebaikan bagi seorang hamba, puncak bahkan segala-galanya, kalau Allah telah mencintai dirinya. Masyaallah min fadli. Dan hadis mengajarkan salah satu sebab, sebabnya banyak, tapi salah satu sebab penting untuk dicintai Allah adalah tadi, zuhud di dunia, tinggalkan segala yang menyibukkan, mengganggu ketaatan dan ibadahmu kepada Allah. Dengan itu kita tahu tidak benar anggapan sebagian orang zuhud itu harus dengan pakaian yang robek-robek, menggunakan baju yang kusam, tembelan jahitan di sana sini, kain yang kasar, jelek. Bukan itu zuhud. Kalau kemudian kamu tetap saja tersibukkan dari Allah, tersibukkan dari ketaatan kepadanya, tetap saja kalau kamu tamak kepada dunia, bahkan kepada yang di tangan orang, maka bukan ahli zuhud kalaupun bajunya compang-camping. Zuhud tidak diukur dengan penampilan dan pakaian. Kalaupun kamu berpakaian mewah, bagus, mahal, tapi kamu orang yang tidak terganggu, tidak ingin tersibukkan dari Rabbmu, maka kamu adalah orang yang paling zuhud. Nah, yang terakhir hadis mengajarkan pula anjuran untuk zuhud dengan apa yang di tangan orang, karena dengan itu orang akan cinta pada dirimu dan seperti tadi kalau orang sudah cinta kamu pun jadi selamat dari kejahatan mereka. Maka hadis ini azim, hadis yang agung, pendek, ringkas tapi begitu luas, padat dan dalam isinya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam, Saud. Naam, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Hekal. Ustaz bakhair, Ustaz. Hekal ini. Naam, Ustaz. Masya Allah. Alat kekalan. Ustaz, di sana tanya soalan, Ustaz. Iya, Fadal. Ada ikhwan yang tanyakan tentang SMS. Doa Jibril menjelang Ramadan. Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad jika sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan tiga hal ini. Tidak minta maaf kepada kedua orang tua, tidak bermaafan dengan sahabat-sahabatnya, tidak bermaafan dengan orang sekitarnya. Maka Rasulullah SAW pun mengaminkan sebanyak tiga kali. Nak minta penjelasan Ustaz tentang perkara ini, Ustaz. Tidak ada seperti itu. Yang ada umum. Memang pernah Rasulullah mengaminkan SAW doa Jibril alaihi salam. Tapi umum yang Jibril katakan, rahima anfum ri'in adraka ramadhan falam yughfar lahu qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, celaka seorang hamba yang mendapati Ramadhan tapi dia tidak terampuni dosa-dosanya. Katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Itu ada, tapi dengan rincian dan penyebutan seperti tadi tidak ada di dalam sunnah. Makanya para ulama mengingkari, termasuk hal yang tidak sunnah, menjadikan awal Ramadan momen untuk maaf-maafan, untuk minta maaf kepada orang tua atau saudara atau tetangga dan yang lain, baik secara langsung ataupun via WhatsApp misalnya atau SMS dan yang semisalnya. Tidak ada dalam tuntunan salaf, tidak ada di dalam sunnah. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu perkara baik, kita akan didahului. Contoh, tadi kita tahu dari hadis ini, sahabat orang paling semangat dalam kebaikan. Kalau memang ada, sudah dilakukan oleh sahabat. Bahkan sebelum mereka, tentu akan diajarkan oleh Rasul. Sebagaimana Rasul mengajarkan segala sesuatu kebaikan, tidak akan beliau abaikan untuk umatnya. Rasul akan katakan misalnya, sebelum kalian masuk Ramadan, bermaaf-maafkanlah, mintalah maaf. Tidak ada. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Hayya Allah, barakallahu fiik.